Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang al-asma al-amilah hamal al-fi'li, isim-isim yang beramal seperti amalannya fi'il, merafakkan fa'il, menasubkan maf'ul, dan bergantung padanya zaraf dan al-jar wal-majrur. Sudah kita ambil dan belum selesai ya. Macam yang pertama itu al-masdar. Disebutkan bahwasanya isim yang pertama dari 7 isim yang beramal dengan amalan fi'il adalah al-masdar. Bisyarti an yahulla mahallahu fi'lun. Nah, syarat agar masdar tersebut bisa diduduki posisinya oleh fi'il bersamaan atau bersama ma. Contoh, yu'jibuni darbuka zaidan. Ay an tadriba zaidan. Wa nahu yu'jibuni darbuka zaidan ay ma tadribu. Kemarin itu dari kifata, dari kafata yakfitu. Berarti bacaannya alam naj'alil arda kifatan ahya'an wa amwata ay takfituhum. Ay takfituhum. Yani mengumpulkan mereka seluruhnya. Al ahya minhum wal amwat. Wa ma dzarfu wal jar wal majrur fal asah annahu yajuzu i'maluha bi syarti i'timadiha 'ala nafyin. Adapun dzaraf dan al-jar wal majrur, maka yang lebih sahih bahwasanya masing-masingnya boleh diamalkan dengan syarat agar bersandar kepada nafi atau kepada istifham atau kepada mausuf atau kepada mausul ataupun kepada mubtada ataupun kepada sahibul hal. Wa yata'allaqani hina idzin, dan keduanya al-dharaf, al-jar, wal-majrur, ketiga itu, yaitu ketika diamalkan, ya ta'allaqani, bergantung, berkait dengan kaun am, kaun yang umum, bi kaunin amin, wajibil hadzi, yang wajib dibuang, kal-istiqrar, seperti al-istiqrar, ini kaun am, wal-husul, wal-kaun, wal-luku, wal-thubut, ya maknanya sama atau mirip, menunjukkan kaun am, keberadaannya sifatnya umum, ada gitu. Bukan khusus seperti duduk, kemudian juga bangun, tidur, pergi, ini kaun yang khas. Kalau kaun yang khas harus disebutkan. Wa yusammayani adh-dharfa al-mustaqarr, dan keduanya dharf dan al-jar wal majrur disebut dengan adh-dharf al-mustaqarr. Al-dharaf al-jar wal-majrur yang beramal disebut dengan al-dharaf al-mustaqar. Dharaf yang mustaqar. Bi fathil qaf, dengan fathah qafnya. Lita'aluqihima bil-istiqrari. Karena keduanya al-dharaf al-jar wal-majrur berkaitan dengan al-istiqrar. Wahu al-kaun al-am, yaitu kaun yang am. Dan dia al-istiqrar adalah al-kaun yang am. Itu disebut dengan al-dharaf al-mustaqar, karena keduanya berkaitan dengan al-kaun al-am, istiqrar atau al-husul atau kaun atau yang semisalnya. La li-istiqrari dhamiri fihima, dinami dengan al-dharaf al-mustaqar, itu bukan karena istiqrar al-dhamiri fihima, adanya dhamir pada keduanya. Ya, bukan karena adanya dhamir pada keduanya, bukan karena keduanya mengandungi dhamir. Li'anna qadiyatahu annahuma idza rafa'a al-ism adh-dhahira la yusammayani bidzalika. Karena perihalnya bahwasanya keduanya adh-dharaf al-jar wal-majrur, apabila dia merafa'kan isim yang dhahir, tidak lagi dinamai dengan nama tersebut. Seandainya yang dimaksud dengan al-dharaf al-mustaqar itu adalah karena dharaf dan al-jar wal-majrur ini mengandungi dhamir mustatir, lantas bagaimana ketika dia merafakan isim dhahir? Ya, tidak lagi tentunya dinamakan al-dharaf al-mustaqar, padahal dia dalam dua keadaan, apakah dia merafakan isim dhamir yang mustatir atau yang dhahir, tetap disebut dengan al-dharaf al-mustaqar. Kenapa? Karena ya, dia ataupun dua-duanya berkaitan dengan al-istiqrar, bukan karena dhamir. Seandainya karena dhamir yang mustatir, bagaimana dengan ketika dia jar majrur dan dharaf ini merafakan yang dhahir? Enggak ada dhamir kan di situ. Ya, berarti enggak pas penamaan ini. Pahami ya? Ngerti ya? Wa yusammayani bi dzarfil mustaqarr, keduanya adz-dzaraf al-jar wal majrur disebut dengan dzaraf al-mustaqarr dengan fathah qafnya karena bergantungnya keduanya dengan istiqrar, yaitu al-kaun al-am, bukan karena adanya dhamir pada keduanya. Karena perihalnya bahwasanya keduanya apabila merafakkan isim zahir tidak lagi dinamai dengan nama tersebut. Seandainya dinamai al-dharf al-mustaqar karena dhamir yang ada padanya, maka ketika dia merafakkan isim zahir tentunya tidak lagi dinamai dengan nama tersebut. Nah, itu alasannya. Padahal dia namanya al-dharf al-mustaqar. Ya, dinamai ini karena berkait dengan al-istiqrar, al-kaun al-am. Wa amaluhuma kastaqarra, amalan keduanya dzaraf dan al-jar wal majrur seperti amalan istaqarra, fi'il madhi itu. Merafakan fa'il istaqarra. Fayarfa'ani ad-dhamir al-musamma bi dhamir al-istiqrar fi, nahwi zaidun fid dari wa indak. Maka keduanya dzaraf dan al-jar wal majrur merafakan dhamir al-musamma yang disebut dengan dhamir al-istiqrar. Dhamir al-istiqrar. Pada semisal contoh Zaidun fiddar, pada setelah fiddar ada dhamir yang dirafakkan oleh fiddar, yaitu huwa. Zaidun fiddari huwa. Jadi fiddar di sini merafakkan dhamir mustatir yang debus yang disebut dengan dhamir istiqrar. Karena fiddar di sini kaitannya dengan istaqarra. Dan istaqarra butuh kepada fa'il. Ataupun Zaidun indak juga huwa. Ada di situ dhamir istiqrar yang dirafakkan oleh indak. Wadzahir dan juga wadzahir. Ya, fawadzahira. Ma'atuf kepada dhamir. Keduanya, lihat balik lagi. Wa amaluhuma, amalan keduanya dzaraf dan jar itu seperti istaqarra merafakkan dhamir. Wadzahir dan juga merafakkan dhahir. Tadi yang disebutkan adalah contoh ya jar majrur dan dhorof yang merafakkan dhamir. Contoh yang merafakkan isim dhahirnya afillahi syakkun. Afillahi syakkun. Di sini syakkun itu marfu dirafakkan oleh fillah jar majrur. Itu amilnya. Ya, di sini tidak ada dhamir istiqrar karena dia fillah merafakkan isim zahir. Fillah dikatakan dengan dhorof al-mustaqarr karena berkaitannya dengan istaqarra. Wa zaidun indaka abuh, juga pada contoh yang lain dhorof zaidun indaka abuh dirafakkan oleh indak. Kalau pada contoh tadi afillahi syak, fillah beramal karena bersandar kepada istifham. Wa zaidun indaka abu, indak beramal karena bersandar kepada mubtada zaid. Wa huwa ay marfu'uhuma, maka dia yakni yang dirafakkan, isim yang dirafakkan oleh keduanya oleh dzaraf dan jar majrur fa'il sebagai fa'ilnya. Zaidun fid dari huwa itu fa'ilnya. Zaidun indak huwa mustatir itu fa'ilnya. Afillahi syakun syak fa'ilnya fillah. Zaidun indaka abu, abu fa'ilnya indak. Dan dia, yakni marfu'uhuma, yang dirafakkan oleh keduanya, oleh dzaraf dan jar, majrur, sebagai fa'il. Wal asah annahuma arrafi'ani. Dan yang lebih sahih, bahwasanya keduanya, jar, majrur, dan dzaraf, merafakkan, yang merafakkan marfu'nya. Apakah dhamir bentuknya, ataupun isim zahir. Biniyabatihima anil mahdhuf, karena dia menggantikan sesuatu yang mahdhuf, yaitu istaqarra. Jadi jar majrur dzarafkan menggantikan istaqarra, maka dia pun beramal seperti yang digantikannya, merafakkan fa'il. Wa annahu yajuzu kaunuhu mubtada'an mu'akhkharan wa huma al-khabar, boleh pula i'rabnya di'rab dengan sisi i'rab yang lain, yaitu dijadikan dzaraf dan jar majrurnya. Wa annahu yajuzu, boleh pula di'rab dengan menjadikan isim yang marfu'nya kaunu marfu'uhima. Kaunu marfu'ihima. Boleh pula menjadikan isim yang dirafakkan sebagai mubtadanya yang diakhirkan. Kaunu mubtadan muakhoran wa huma al-khabar. Kemudian keduanya, dzaraf dan jar majrur sebagai apa? khabar muqaddam boleh. Nah itu. Ini baru ya. Yang mendapatkan seperti ini. Jadi afillah syakun. Syakun itu fa'ilnya fillah. Fillah jarma majrur ya. Amal-amal al-fi'il ya. Yarfa'ul fa'il. Syak fa'il. Nah itu. Al-awwalu min as-sab'ati allati ta'malu 'amal al-fi'li. Yang pertama dari tujuh isim yang beramal seperti amalannya fi'il adalah al-masdar. Wa huwa ismul hadatsil jari 'ala al-fi'li. Masdar adalah isim hadas. Nama hadas kejadian al-jari 'ala al-fi'li yang dia berlangsung pada huruf-huruf fi'il. Ay al-mustamil 'ala jami'i hurufihi lafzan aw taqdira. Yani isim masdar adalah isim yang dia mencakupi semua huruf-huruf fi'ilnya. Baik secara lafaz ataupun ditakdirkan saja. Fa kharaja ismul masdar. Maka keluar dengan ini, dengan al-masdar, isim masdar. Li khuluwihi an ba'di hurufil fi'li lafza. Karena kosongnya. Isim masdar dari sebagian huruf-huruf fi'il secara lafaznya. وَبَدَأَ بِهِ لِأَنَّهُ أَصْلُ الْفِعْلِ فِي الْإِشْتِقَاقِ. Dan musannif memulai dengan penyebutan masdar, karena masdar adalah aslul fi'li, asal dari fi'il. Ini yang rajih pendapatnya orang Basrah. Jadi asal dari kalimat-kalimat yang musyaqqat itu adalah masdar. Sehingga antum kalau hendak menyebutkan asal dari kalimat, misalkan istakhraja al-khuruj, sebutkan masdarnya. Bukan kharaja. Ya, kalau orang-orang kufah berpendapat asalnya fil madhi. Wa bada bi li annahu aslul fi'li. Musannif memulai dengan penyebutan masdar karena masdar adalah aslul fi'il, asalnya fi'il. Fil ishtiqaq, dari pengambilannya. Wa li annahu ya'mala 'amala fi'lihi, dan juga dikarenakan alasan yang kedua, kenapa masdar didahulukan penyebutannya, karena masdar beramal seperti amalan fi'ilnya, apakah fi'il madinya ataupun fi'il halnya yang diperuntukkan untuk waktu sekarangnya ataupun mustaqbalnya. Taqul, engkau katakan, a'jabani darbu zaidin amran, a'jabani darbu zaidin amran amsi. Mengagumkanku pukulan Zaid terhadap Amr amsi. Ini digunakan darb untuk waktu yang telah lampau. Awil ana ataupun al-ana untuk waktu sekarang. Aw ghadan ataupun besok. Bisa digunakan ini masdar untuk satu dari tiga waktu sebagaimana fi'il juga demikian, sebagaimana itu yang asal pada fi'il. Fa yarfa'ul fa'il wa yansibul maf'ul, maka dia masdar merafa'kan fa'il menasabkan maf'ul. Lakin bi syarti an yahulla bi dhammil ha mahallah, tapi dengan syarat an yahulla dengan membomah ha-nya mahallah, agar tempatnya bisa ditempati. Ayy fi mahallihi fi'lun, bisa ditempati oleh fi'il ma'an al-masariyah, bersamaan al-masariyah. In urida bihil mudhi awil istiqbal, mudhi masar, jika dikendaki dengannya al-mudhi, waktu yang telah lampau, atau istiqbal. Jadi syaratnya disebutkan di sini dalam sunnif agar masar itu beramal, agar bisa ditempati posisinya oleh fi'il bersamaan ketika yang dikendaki dari waktu adalah waktu yang telah lampau ataupun yang akan datang. Kalau sekarang, tidak katanya. Au fi'lun ma'ama, ataupun posisi masdarnya bisa diduduki oleh fi'il bersama ma'a al-masdariyah. Ada khilaf di antara an-nuhat terkait dengan ma'a al-masdariyah. Apakah dia huruf ataupun dia sebagai isim. Ya, kalau Ibn Hisham berpendapat dia sebagai huruf. Ada juga yang berpendapat lain yang mengatakan bahwa Sayyid al-Masariyah itu adalah isim. Ma'ama al-Masariyah, bersama ma'al Masariyah. In urida bihil halu, ketika dimaukan dengannya makna waktu sekarang. Ketika dikendaki dengannya al-hal, waktu sekarang. Ya. Jadi kalau yang dikendaki dari masdar adalah waktu yang telah lampau atau yang akan datang, digunakan an bersama fi'il. Kalau yang dikendaki dari masdar tadi adalah waktu sekarang, maka digunakan ma bersama fi'il. Ma al-masdariyah bersama fi'il. Wa dzalika li ajli an yushabiha al-fi'il. Yang demikian tujuannya agar menyerupai fi'il. Agar menyerupai fi'il. Fal awwalu, maka yang pertama contohnya, yu'jibuni dharbuka Zaidan ghadan aw amsi, mengagumkanku pukulanmu terhadap Zaid besok ataupun kemarin. Wa i'rabu, i'rabnya yu'jibu fi'il mudhari'in wan nun lil wiqayati wal ya maf'ulun bih dharbun dharbu fa'ilun wa alamatu raf'i dhammu akhirih wa dharbu wa dharbun atau dharbu masdar ya'malu 'amala fi'lihi yarfa'u al-fa'il wa yansibu al-maf'ula wa huwa mudhaf dan dharb mudhaf wa fa'ilu mudhaf ilayh dan fa'ilnya adalah mudhaf ilayhnya. Kemudian Zaidan maf'ulun bih masdar wal masdar fi taqdiril fi'l dan masdarnya pada taqdiran fi'l ai taqdirannya adalah ay yu'jibuni an tadriba Zaidan, mengagumkanku antadriba Zaidan, kau pukul Zaid. Ghadan wa an darabtahu ams dan kau memukulnya kemarin. Wa tsani yang kedua, yu'jibuni darbuka Zaidan al'ana. Ya, al'ana. Fadarb fihi masdarun fi taqdir fadarb fihi masdar fi taqdir al-fi'l, maka darb pada contoh kalimat ini adalah masdar yang pada takdiran fi'il. Ay yu'jibuni ma tadribu, yakni mengagumkanku. Ya, ma tadribu, pukulan yang kau pukulkan. Al'an sekarang. Ay ad-darbu allazi tadribuhu al'an. Yani pukulan yang kau pukulkan sekarang kepada Zaid. Ya, kalau di sini fi'il yang datang selama al-masariyahnya muta'addi, maka dia bisa dibawa kepada isim karena ada aid yang kembali kepadanya. Ya, tapi kalau maksudnya ma kepada isim yang lazim, maka itu tidak ada aidnya, maka dia dipastikan sebagai huruf seperti yu'jibuni antajlisa. Ya, takdirnya yu'jibuni ma tajlisu. Ya, di situ takdirnya yu'jibuni julusuka. Di situ ma sebagai huruf karena tidak ada aidnya. Enggak boleh dikatakan ma tajlisuhu karena jala saya jilisu lazim. Wa la yasihu hululu an mahallah. Pada contoh ini, yu'jibuni darbuka Zaidan al-ana, dikasih al-ana keterangan sekarang, tidak bisa. Wa la yasihu hululu an mahallah, tidak bisa an menduduki tempatnya. Idza kana bi ma'na al-hal, apabila dia bermakna waktu sekarang. Jadi kalau yu'jibuni darbuka Zaidan al-ana, dikasih al-an, enggak bisa di situ fi'il ditempati oleh an, tapi oleh ma. Kenapa? Kalau tidak boleh dengan an, li'anna an al-masdariyata idza dakhalat 'ala al-mudhari' khallasathu lil-istiqbal. Karena an al-masdariyah apabila dia masuk kepada fi'il mudhari', maka dia memurnikan fi'il mudhari' untuk waktu yang akan datang. Nah, itu kan yang sudah kita sering ulang-ulang. An harfu istiqbalin. Fi'il mudhari' awalnya penunjukannya kepada dua waktu, al-hal dan apa? Al-istiqbal. Tapi kalau sudah dimasuki oleh an, maka khallasatu lil istiqbal. An ini memurnikan ya fi'il mudhari' untuk yang akan datang. Wa in dakhalat 'ala al-madhi fa inna yabqa ma'aha 'ala al-mudhi. Apabila dia an masuk kepada fi'il madhi, maka sesungguhnya yabqa ma'aha an tetap bersama fi'il madhi 'ala al-mudhi kepada waktu yang telah lampau. Fahiya mumtani'atun ma'al hal, dan dia an terhalang untuk bersama hal waktu sekarang. Ja'izatun ma'al ghairih, boleh bersama selain waktu hal. Bi khilafi ma'al masariyati, berbeda halnya dengan ma'al masariyah. Ya. Fa inna kalam al jama'ati fi hadzal mawdi' yuhimu annahu la yajuzu taqdiru ma ma'al madhi wal mustaqbali wa laysa kadzalik bal yajuzu mutlaqa. Sesungguhnya ucapan sekelompok ahli nahu pada pembahasan ini mengesankan bahwasanya tidak boleh menakdirkan ma bersama fil madhi dan al mustaqbal. Ya. sesungguhnya ucapan sekelompok ahli nahu pada pembahasan ini, ya, pada pembahasan fi'il yang bisa diduduki posisinya oleh an ataupun ma, mengesankan bahwasanya tidak boleh menakdirkan ma bersama fi'il maudhi dan mustaqbal. Padahal tidaklah demikian. Bal yajuzu mutlaqo, bahkan mutlak bersama ma boleh digunakan bersama maudhi ataupun mustaqbal ataupun hal. Wa ibaratu damamini fil minhal as-safi wa laka taqdiru al-masdar fi jami'il halat bil fi'li ma'a ma li annaha tadkhulu 'ala al-af'ali thalathah. Dan ungkapannya ad-damamini dalam al-minhal as-safi wa laka, boleh bagimu untuk menakdirkan masdar pada semua keadaan bersama fi'il. Ya, bil fi'li ma'ama. Boleh bagimu menakdirkan masdar pada semua keadaannya. Bil fi'li ma'ama, dengan fi'il bersama ma. Ya, baik madhi ataupun yang mudhari ataupun madhi, mustaqbal ataupun hal. Li'annaha tadkhulu 'ala al-af'ali thalatha, karena ma itu bisa masuk kepada tiga fi'il tersebut. Ini fi'il yang menunjukkan kepada madhi, istiqbal dan hal. Contoh, a'jabani ma sana'ta amsi. A'jabani ma sana'ta amsi, mengagumkanku apa yang kau bikin kemarin. Nah, itu bersama madhi. Wa ma tasna'ul an, bersama mudhari. Wa ma tasna'u ghadan, bersama mustaqbal. Wa laka taqdiru an ma ghairil hal kama marra intahat. Dan boleh bagimu menakdirkan an bersama fi'il ma ghairil hal, bersama selain waktu hal. Madhi atau mustaqbal, kama marra intahat, sebagaimana yang telah lewat selesai. Fa kharaja ma idza lam yahulla mahallahu fi'lun aw halla mahallal fi'li wahdah biduni an wa ma, fa innahu hina idzin yakunu maf'ulan mutlaqa fala ya'malu shay'an balil 'amalu lil fi'li. Maka keluar, ya, dengan penjelasan tadi, yaitu bisa diduduki posisinya oleh an bersama fi'il atau ma bersama fi'il, keluar dengan penjelasan ini, idza lam yahulla mahallahu fi'lun masdar, yang tidak bisa diduduki posisinya oleh fi'il atau bisa diduduki posisinya oleh fi'il saja tanpa an dan ma, itu keluar. Kalau ada masdar, ya, yang dia tidak bisa diduduki oleh fi'il atau bisa diduduki oleh fi'il tapi tidak bersama an dan ma, ini keluar dari pembahasan. Tidak beramal. Ya, di situ. Fa innahu hina idzin yakuna maf'ulan mutlaqan, maka dia ketika itu, masa tersebut, ketika itu di'rab sebagai maf'ul mutlak. Ya. Ada masdar yang dia posisinya tidak bisa diduduki oleh fi'il ataupun bisa diduduki oleh fi'il tapi tidak persamaan dan ma, maka dia di'rab sebagai maf'ul mutlak. Fala ya'malu syai'an, maka dia tidak beramal sama sekali. Balil 'amalu lil fi'li, bahkan amalannya itu adalah amalan fi'il. Amalan fi'ilnya. Idla yajuzu i'malu dhaif, karena tidak boleh mengamalkan sesuatu amil yang lemah. Ma'a wujudil aqwa, bersama amil yang lebih kuat. Sawa'un kana madhkura, sama saja apakah amil yang lebih kuatnya ini disebutkan. Contohnya, dorabtu dorban zaidan. Dorabtu dorban zaidan, saya sungguh-sungguh memukul Zaid. Di sini zaidan mansub, bukan dengan dorban. Karena dorban, meskipun dia masdar, tapi dia tidak menduduki posisi fi'il. Ya. Maka di sini zaidan mansub bukan dengan dorban, tapi dengan doroba. Ya. Doroba lebih kuat daripada dorban. Au mahzufan, ataupun amil yang lebih kuatnya mahzuf. Contoh, dorban zaidan. Maknanya idrib zaidan. Idrib dorban zaidan, pukullah zaidan. Zaidan di sini mansubnya bukan dengan dorban, tapi dengan fi'il yang mahdhuf, amil yang mahdhuf. Ada khilaf tapi pada contoh yang kedua ini. Khilafan li Ibn Malik fi tsani, berbeda halnya dengan pendapat Ibn Malik pada yang kedua ini, contoh dorban zaidan. Ini menunjukkan dari sini bahwasanya Ibn Malik berpendapat bahwasanya zaidan mansubnya oleh dorban, tapi oleh Asy-Syarih dilemahkan, ya. Wa wajhu ma qalahu annahu lamma sara badalan min al-fi'li qama muqama qama maqama. Sisi pendalilan ucapannya Ibnu Malik adalah bahwasanya, kenapa kata Ibnu Malik di sini Zaidan dinasabkan ala dhurban, padahal dia tidak bisa diduduki posisinya oleh fi'il. Lamma sara badalan, tatkala dia dhurban menjadi badal min al-fi'li, dari fi'il, qama maqama, maka dia pun menduduki posisi fi'il, ramal seperti amal fi'il, merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Nah, itu pendapatnya Ibnu Malik. Fa in kana badalan min al-fi'li bi an hudhifa fi'lu hazzan wajiban wa sara al-masdaru badalan anhu nahu saqiyan lahu wa syukran wa hamdan lah. Apabila masdar tersebut adalah pengganti dari fi'il, itu dengan dibuangnya fi'ilnya dengan pembuangannya sifatnya wajib, enggak mungkin bisa muncul. Wasara al-masdar badala, dan jadilah masdar tersebut sebagai gantinya dari fi'il. Contoh saqyan lahu syukran wa hamdan lah. Ya. Semoga Allah memberikan minum kepadanya. Syukran wa hamdan lah. Segala penuh syukur dan pujian hanya bagi Allah. Fa innahu yajuzu an yakuna al-amalu lah. Kalau seperti ini keadaannya, badalnya ataupun masdarnya menggantikan fi'il yang wajib dibuang, maka boleh. Ya, an yakuna al-amalu lah, untuk amalannya itu diperuntukkan bagi masdar tersebut. Asalangi fa innahu yajuzu an yakuna al-amalu lah. Maka boleh amalannya diperuntukkan bagi badal tadi. Masdar tadi yang merupakan badal dari fi'il tadi. Lalil masdariyah, bukan karena masdariyahnya dianya, bukan. Tapi karena dia menggantikan fi'il gitu. Ya. Bukan karena masdariyahnya tadi yang kita bahas kan masdariyahnya. Kalau ini dia beramal karena menggantikan posisi fi'il yang dibuang secara wajib. Ya, contohnya tadi saken lah. Enggak boleh disebutkan di sini ambilnya, maka boleh amalannya diberikan untuk saken. Ya. Adapun contohnya tadi dorban Zaidan kan mungkin disebutkan. Ya. Mungkin disebutkan kan ambilnya idrib dorban Zaidan. Fa innahu yajuzu, sungguh boleh amalannya diberikan kepada badal tadi yang berupa masdar yang menggantikan fi'il, bukan karena masdariyahnya dia. Bal liniyabatihi 'anil fi'li, bahkan karena dia menggantikan dari fi'il. Wa hadha huwa al-sahih, inilah yang lebih sahih. Jadi kalau ada masdar yang ambilnya dibuang kemudian dia beramal, masdarnya boleh amalannya diberikan kepada masdar itu karena dia menggantikan posisi fi'il yang dibuang, bukan karena kemasaran dianya, bukan. Wa ilaihi dhahaba Sibawai, kepada pendapat inilah Sibawai berjalan. Wal akhfash, seperti itu dia. Wal akhfash, ya. Oh, pendapat Al-Akhfash juga, pendapat Sibawai dan Al-Akhfash. Wal fi'lihi bil asalih, boleh pula amalannya diberikan kepada fi'ilnya, kembali kepada hukum asal. Ya, bisa difahami ya. Kalau ada masdar menggantikan fi'ilnya yang fi'ilnya wajib dibuang, boleh amalannya diberikan untuk masdar karena dia menggantikan fi'il, atau diberikan amalannya kepada fi'il yang mahdhuf tadi, wujuban. Nah, itu pendapat dipilih oleh Sibawai dan Al-Akhfash. Wali fi'lihi bil asalah, ini mahdhuf pada lah. Fa innahu yajuzu an yakuna al-amalu lahu wa li fi'lihi bil asalah. Wa rajjahahu as-Sayrafi atau as-Sirafi wa rtadahu ar-Radi, dan diterima juga oleh ar-Radi. Wa hina idzin fa idza qulta saqyan Zaidan fa Zaidan mansub. Oleh karenanya apabila engkau katakan saqyan Zaidan, maka Zaidan mansub dengan saqyan. Min haitsu, dari sisi bahwasanya saqyan qama maqama isqi, menduduki posisi isqi. La min hausi, la min haythu kauni masdar, bukan dari sisi keberadaannya dia sebagai masdar, bukan. Karena persyaratan tadi tidak terpenuhi, yaitu agar dia posisinya bisa digantikan dengan fi'il ataupun fi'il bersama an ataupun ma. Thumma hal niyabatul masdari 'anil fi'li al-mahdhufi min al-umur al-qiyasiyyah aw la? Naqala aktsaru al-mutaakhirin 'an Sibawayhi annahu غير مقيس بل يقتصر فيه على ما سمع ولا يتعدى. Kemudian ini melebar berarti bahasanya. Yang kita bahaskan tentang amalannya masdar. Tsumma hal niyabatul masdar, kemudian apakah penggantian masdar dari fi'il yang mahdhuf itu di antara perkara yang bisa dikiaskan atau tidak gitu. Beramalnya ataupun masdar menggantikan fi'il yang mahdhuf, apakah ini adalah perkara yang bisa dikiaskan atau tidak? Nah, qaul aktsarul mutaakhirin, kebanyakan ahli nahwu belakangan menukil dari Sibawai bahwasanya Sibawai berpendapat bahwasanya seperti ini, masdar menggantikan fi'il itu ghair maqisin tidak dikiaskan. Beliau tasir fihi, bahkan dibatasi padanya alama sumi' wa la ta'adda, atas apa yang didengar saja dari kalamul Arab dan tidak melampaui itu. Wa qala Ibnu Malik, adapun Ibnu Malik beliau berpendapat innahu qiyasi, bahasa yang seperti ini adalah qiyasi. Innahu qiyasi fil amr, sesungguhnya qiyasi fil amr, pada perintah. Kalau maknanya perintah itu qiyasi, bisa dikiaskan. Contohnya fanadlan zuriqu almala nadlas sa'alibi, segera rampas wahai zuriq, satu kabilah, harta. Nadlas sa'alib, seperti merampasnya sa'alib, apa sa'alib, sa'alat musang ya, cepat gitu kalau mengambil sesuatu, cepat rampas itu wahai zuriq, harta, seperti cepatnya sa'alib ketika merampas sesuatu. Di sini nadlan, amr, ini bisa dikiaskan. Ini borban zaidan, apalagi ya. Nah, kalau dikiaskan, contohnya apa? Kalau ambil kitab ini, tadi apa? Akhdan hadzal kitaba, misalkan, ya kan? Amr, pada amr katanya dikiaskan, bisa dikiaskan. Nauman atau yang semisal itu, yakni undul. Ya zuriq wal mal, makna nadlan undul, rampas wahai zuriq harta itu. Ay ikhtalis, rampaslah. Juga bisa dikiaskan ketika maknanya doa. Contoh ucapan penyair, ya qabila taubi hufranan ma'athimana, wahai zat yang maha menerima taubat. Hufranan, maksudnya apa? Ghafara yaghfiru ghufranan, ghufranan ma'athimana, ampunilah ma'athimana, dosa-dosa kami. Itu juga doa bisa dikiaskan. Wal istifham, juga dalam istifham bisa dikiaskan, kata Ibnu Malik. A'laqatun ummal walidi ba'da ma afnanu ra'suki kasagamil mukhlas. Apakah tetap ada hubungan bersama alaqatan? Apakah tetap ada hubungan umma alwalad alwalid? Nah ini alaqatan, alaqah masdar. Alaqatun umma alwalid, apakah tetap berhubungan bersama umma alwalid? Ba'da ma'afnan ra'sik, setelah bagian-bagian kepalamu kasagamil mukhlas, sudah berwarna putih, bercampur hitam, sudah memutih. Di sini syahidnya alaqah masdar, menggantikan fi'ilnya. Dan di situ untuk istifham. Ya, di sini ada yang mau ditanyakan? Yang belum paham. Ya, tadi kan disebutkan dia beramal dengan syarat tadi kan, i'timaduha ala nafyin aw istifhamin aw mausufin aw mausulin. Nah itu kalau diamalkan. Kalau diamalkan berarti dibalik mubtada khobar jadinya. Dharfnya dan jar majrurnya sebagai khobar muqaddam, isim marfu setelahnya sebagai mubtada muakhar. Ya, boleh dengan dua sisi ini. Diamalkan atau tidak. Kalau enggak terpenuhi syarat ini, ya enggak diamalkan. Apa? Zaidun fiddar wa indak. Ini bersandar kepada mubtada. Ya kan, Zaidun fiddari huwa, di situ ada yang dirafakan pemir huwa. Zaidun indaka huwa, di situ dirafakan oleh indak. Ya, yang lain enggak ada? Silakan dibaca. Qala syarih rahimahullah ta'ala tanbihun. اقتصر المصنف رحمه الله تعالى من شروط إعمال المصدر على هذا الشرط وإلا فله شروط آخر منها ألا يكون مصغرا فلا يقال أعجبني ضربي فلا يقال أعجبني ضربك زيدا ذريبك زيدا لأن التصغير من خصائص الأسماء فيبعد به المصدر عن شبه الفعل قال ابن هشام وهذا شرط مجمع عليه ولا مضمر فلا يقال ضربي زيدا حسن وهو أمر قبيح بنسب أمر مفعولا للضمير وأجاز ذلك الكوفيون ولا محمودا بالتاء والتثنية والجمع فلا يقال أعجبني ضربتك ضربتك ضربتك ولا ضربتك ولا ضربتك زيد لأن الفعل يصدق على القليل والكثير والمصدر إنما عمل لأنه أصل الفعل ونائب عنه فروعي ألا يبعد عنه بالتحديد بما ذكر وما ورد في كلامه مما يخالف ذلك فشاذ لا يقاس عليه وألا يتبع بالنعت أو غيره قبل العمل فلا يقال أعجبني ضربك الشديد زيدا ولا سوقك العنيف الإبل لأنه مع مأموله كالموصول مع صلته فلا يفصل بينهما بفاصل ولا مفصولا من مأموله بأجنبي فلا يقال إن يوم من قوله تعالى يوم تبلى السرائر مأمول لرجعه للفصل بينهما بالخبر بل هو مأمول لفعل محذوف دل عليه المصدر أن يرجعه وألا يكون مؤخرا عن مأموله فلا يقال زيدا أعجبني ضربك ولا أعجبني زيدا ضربك وأجاز بعضهم تقديمه إذا كان وأجاز بعضهم تقديمه إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا لأنهم توسعوا فيهما ما لم يتوسعوا في غيرهما واستدل لذلك بقوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة وقوله تعالى أكان للناس عجبا وقول كعب بن زهير ضخم مقلدها فأم مقيدها في خلقها عن بنات الفهل تفصيل قال ابن هشام في شرحه لهذه القصيدة عن بنات الفهل متعلق بتفصيل وإن كان مصدرا لأنه ليس بمنحل لأن والفعل ومن ظن أن المصدر لا يتقدم مأموله مطلقا فهو واهم انتهى وقرر في المغني القول بجواز تقديم مأمول المصدر الذي لا ينحل جازما به والمصدر الذي لا ينحل هو الذي لا يكون للفاعل ولا نائبه ذكر في الترتيب أصلا لأنه يلزم على تأويله بالفعل بقاء الفعل بلا فاعل ولا نائب وما ذكره ابن هشام يوافق مذهب ابن مالك min anna takdiro al-masdar bi'an wal-fi'li innama huwa aglabi. Wa qala al-jumhur hadha takdiru yakunu daiman. Wa tanbihun, tanbih, perhatian. Iktasar al-musannif rahimahullah ta'ala min syuruti i'mal al-masdar ala hadha syart. Al-musannif sahibul matan rahimahullah mencukupkan dari syarat-syarat beramalnya masdar pada satu syarat ini, yaitu agar posisi masdar bisa diduduki oleh an bersama fi'il ataupun ma bersama fi'il. Beliau hanya mencukupkan dengan satu syarat ini saja. Wa illa falahu syurutun ukhra. Jika tidak, maka bagi masdar itu ada syarat-syarat lain. Minha an la yakuna musaghara. Di antara syarat lain tambahannya adalah tidak boleh masdarnya ditaswir, ya mungkin dengan contoh terwakili ya. Karena contohnya bukan enggak ditaswir masdarnya. Fala yuqalu a'jabani duraibuka Zaidan. Tidak boleh dikatakan a'jabani duraibuka Zaidan, ditafsir darbun menjadi duraib kemudian diamalkan pada Zaid. Ini enggak boleh. Kenapa? Li'anna at-tasghira min khasa'isi al-asma. Karena tasghir itu diantara kekhususan isim-isim. Fayab'udu bihi al-masdar 'an shibhil fi'li. Maka dengan ditafsir masdar semakin jauh keserupaannya dengan fi'il. Karena semakin jauh keserupaannya dengan fi'il, maka dia tidak lagi bisa beramal seperti amalannya fi'il. Nah itu. Qala Ibnu Hisham wa hadha syarat mujma'un 'alaih. Kata Ibnu Hisham, syarat ini ada mutasghir fil masdar adalah syarat yang disepakati. Wala mudmaran. Tidak boleh pula masdarnya dalam bentuk dhamir. Fala yuqalu, sehingga tidak boleh dikatakan dhurbi Zaidan Hasanun wa huwa Amran qabihun. Binasbi Amran maf'ulan lidhamir. Tidak boleh dikatakan dhurbi Zaidan Hasanun wa huwa Amran qabihun. Pukulanku terhadap Zaid Hasan bagus. Wa huwa, dan pukulanku huwa kembali kepada dhurbi. Dan dia pukulanku terhadap Amr qabih jelek. Tidak boleh yang seperti ini. Dengan menasabkan amr, karena mengamalkan huwa yang itu kembali kepada masdar torbi sebagai maf'ul dari dhamir, enggak boleh. Torbi Zaidan Hasanun wa huwa amran qabihun, dengan nasab pada amr sebagai maf'ul bagi dhamir, itu enggak boleh. Karena di sini masdarnya bentuknya dhamir. Wa jaza dzalikal kufiyun, meskipun orang-orang Kufah membolehkannya. Itu syarat tambahan yang kedua. Yang ketiga, wala mahdudan bita'i wa tasniyati wal jam'i. Agar masdarnya tidak dibatasi dengan ta' ataupun tasniyah ataupun dengan jamak. Li'annal fala yuqal, maka tidak boleh dikatakan a'jabani dharbatuka. Mengagumkanku, satu pukulanmu, dibatasi pukulan dengan satu. Ya. Wala dorbataka. Ya, tidak boleh juga dikatakan dorbataka, dua pukulanmu. Wala dorbatuka. Tidak boleh dikatakan juga wala dorbatuka. Zaidan, diamalkan pada Zaid. Kenapa? Karena masdarnya sudah dibatasi. Li'anna al-fi'la, karena fi'il yastuq 'alal qalili wal katsir. Bisa digunakan untuk yang sedikit dan banyak. Wal masdar innama amila li'annahu aslul fi'li. Dan masdar innama umila ataupun amila, hanyalah dia beramal dikarenakan masdar adalah asal dari fi'il. Nah, sudah dilewatkan tadi. Aslul isyiqaq adalah masdar. Wa naibun anhu, dan penggantinya. Faru'iya an la yab'uda anhu bitahdid bima dzukir. Saya ulangi, masdar innama amila, hanyalah dia beramal karena masdar adalah asal dari fi'il. pengganti dari fi'il, maka ru'ya dijaga. An la yab'uda anhu, agar jangan jauh masdar ini dari fi'il, bitahdid, dengan adanya tahdid. Bima dzukir, dengan tahdid yang telah disebutkan, dikasih ta ataupun dasnya ataupun jamak. Nah itu. Ini masdar hanyalah beramal karena dia merupakan asal dari fi'il dan mengganti dari fi'il sehingga harus dijaga. Ya, faru'ya an la yab'ud anhu, dijaga agar tetap tidak jauh dari kemiripan atau kedekatan dengan fi'il dengan tidak ditahdid, karena fi'il tidak ditahdid dengan yang telah disebutkan tadi dengan ta tasniyah ataupun jamak. Wa ma warada fi kalamihim mimma yukhalifu dzalika fashadzun la yuqasu 'alaihi. Adapun apa yang datang pada kalam mereka yang menyelisihi hal ini adalah syadz, tidak boleh dikiaskan padanya. Ya, syadz bisa dibawa kepada makna nadir, jarang dalam penggunaan, tidak boleh dikiaskan. Samai, itu syarat yang ketiga. Ya, dari syarat tambahan yang keempat, wa an la yutba' bi na'tin aw ghairihi qabla al-'amal. Syarat berikutnya dari masdar adalah agar masdarnya la yutba' bi na'tin, tidak diikuti oleh na'at atau selain na'at sebelum diamalkan atau sebelum dia masdar ini beramal. Jadi sebelum beramal syaratnya masdar ini enggak boleh diikuti dengan sifat ataupun selainnya. Adapun kalau setelah beramal enggak mengapa, ini diikuti oleh tawabi yang lain. Fala yuqalu a'jabani darbuka syadidu Zaidan, tidak boleh dikatakan a'jabani darbuka syadidu Zaidan. Enggak boleh. Kenapa? Karena darbuk di sini disifati dengan asyadid sebelum beramal kepada Zaid. Enggak boleh. Kalaupun mau, maka dikatakan a'jabani darbuka Zaidan asyadidu. Wala sawquka, wala sawquka al-anifu al-ibila. Tidak boleh juga dikatakan a'jabani sawquka, sawquka al-anifu al-ibila. Al-ibila sebagai maful dari sawquk. Enggak boleh. Kenapa? Karena sawquk sudah disifati dengan al-anif, mengagumkanku. Sawquka, kiringanmu yang kasar terhadap ibil, unta-unta, menggiring unta. Enggak boleh demikian. Kenapa? Li'annahu ma'ma'mulihi kal-mausul ma'asilatih. Karena dia masdar bersama ma'mulnya seperti mausul, isi mausul bersama jumlah silah. Fala yufsal bainahuma bifasil. Maka tidak boleh dipisahkan antara keduanya dengan satu pemisah pun. Wala mafsulan min ma'mulihi bi ajnabiyyin. Dan tidak boleh pula di yang kelima ya saja. Wala mafsulan, tidak boleh masa dipisah dari ma'mulnya dengan jumlah yang ajnabi, jumlah asing. Fala yuqal, sehingga tidak boleh dikatakan anna yawma min qawli ta'ala, sehingga tidak boleh dikatakan bahwasanya yaum pada contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala yauma tublas sarair. Tidak boleh bahwasanya dikatakan yaum di sini sebagai ma'mul li raj'i, innahu 'ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair. Innahu 'ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair. Tidak boleh di sini yauma dijadikan sebagai ma'mul dari masdar yaitu raj'i pada ayat sebelumnya. Innahu 'ala raj'ihi raj', masdar dari raj'a, irji'u, raj'an. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Ya, yauma, ya. Yauma tidak boleh dijadikan amil atau ma'mul bagi raj'. Kenapa? Lil fasli bainahuma bil khabar. Karena ada pemisah yang memisahkan antara yauma dengan masdar yaitu khabar. Qadir khabar. Innahu ala raj'ihi laqadir. Khabar dari inna. Bal huwa ma'mul. Terus i'rabnya yauma bagaimana? Sebagai apa dia? Bal huwa ma'mulun li fi'lin mahdhuf dalla 'alaihi al-masdar. Bahkan dia yauma adalah ma'mul dari fi'il yang mahdhuf yang ditunjukkan oleh masdar yang telah lewat tadi, yaitu yarji'uhu yauma tublas sarair. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengembalikan seluruh makhluk sangat mampu. Yarji'uhu yawmatublas sarair. Allah akan kembalikan mereka semua di hari yang rahasia-rahasia akan dibongkar. Wa an la yakuna, syarat yang berapa ini? Yang keenam ya. Syarat tambahan yang keenam dari beramal yang nasar. Wa an la yakuna muakhkharan an ma'mulihi. Agar dia masar tidak diakhirkan dari ma'mulnya. Tidak boleh ma'mulnya dulu kemudian masarnya. Fala yuqalu Zaidan a'jabani darbuka. Tidak boleh dikatakan Zaidan a'jabani darbuka. Mengagumkanku pukulanmu terhadap Zaid. Didahulukan di sini Zaidan, aslinya kan a'jabani darbuka Zaidan, didahulukan di sini Zaidan ma'mulnya darb, maka tidak boleh. Didahulukan di atas amilnya enggak boleh, ataupun di atas amilnya masdar enggak boleh. Ya, dahulukan di atas masdar juga enggak boleh. Wala ajabani Zaidan darbuk, ini juga enggak boleh. Kalau tadi contoh yang pertama didahulukan ma'mulnya masdar kepada amilnya masdar atau di atas atau sebelum amilnya masdar. Kalau contoh yang kedua didahulukan ma'mulnya masdar kepada amilnya itu masdarnya. Wala ajabani Zaidan darbuk, ini juga enggak boleh. Wa jaza ba'dhum taqdimahu idza kana dharfan aw jaran wa majrura. Liannahum tawassa'u fihima ma lam yatawassa'u fi ghairihima. Adapun selain mereka membolehkan untuk mendahulukan ma'mulnya dengan syarat apabila ma'mulnya dzarf. Ataupun sebagian mereka, bukan selain mereka, sebagian ahli nahwu membolehkan untuk didahulukan ma'mulnya masdar apabila ma'mulnya berupa dzarf ataupun jar majrur. Alasannya li'annahum tawassa'u fima ma lam fihima ma lam yatawassa'u fi ghairihima. Alasannya adalah bahwasanya mereka ahli nahu berluas-luas pada penggunaan keduanya, dzarf dan jar majrur, pada apa yang mereka tidak berluas-luas pada penggunaan selain keduanya. Wastadalla lidzalika biqoulihi ta'ala wa la ta'khudzukum bihima ra'fatun. Ya, sebagian mereka ba'd lafadznya mufrad dia. Maka di sini huwa kembali kepada ba'dhum. Sebagian mereka berhujah akan hal itu dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala wala ta'khudzukum bihima ra'fatun. Lihat. Wala ta'khudzukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ya, ketika Allah perintahkan kepada kaum mukminin untuk menyaksikan hukum had yang ditegakkan atas mereka para pelaku zina, hendaknya mereka hadir dan jangan ta'khudzukum, janganlah belas kasih sayang kepada keduanya pelaku zina itu menimpa kalian, jangan ada ra'fah. Wala ta'khudzukum bihima ra'fah, jangan sampai belas kasihan menimpa kalian terhadap keduanya, terhadap orang yang pantas di hukum had tadi. Bihima. Di sini ma'mulnya ra'fah. Ra'fatun bihima aslinya. Kasih sayang, iba kepada keduanya. Didahulukan di sini. Ra'fah fa'il dari ta'khudzukum. Jangan sampai ra'fah, rasa belas kasihan. Ta'khudzukum. Menimpa kalian. Bihima terhadap keduanya. Juga dengan contoh ucapan Allah yang lain. Akana linnasi ajaban. Akana linnasi ajaban. Aslinya akana ajaban linnas. Apakah ajib? Merasa ajib, aneh. Bagi manusia. Akana linnasi ajaban an awhayna. Surat Al-Yunus ini juga berdalil dengan ucapan penyair, itu qaul Ka'ab ibn Zuhair. Ucapannya Ka'ab ibn Zuhair. Dakhmun muqalladuha fa'mun muqayyaduha fi khalqiha an banatil fahli tafsilun. Dakhmun disebutkan di al-lughah itu maknanya al-ghalidh, keras. Keras. Muqalladuha dengan dhamma mim dan fathah qaf. Tempat kiladah, tempat dikalungkannya tali, tadi al-unuq, leher. Wadzahir anal murad bihi huna jamil unuq. Ya. Keras, lehernya keras, kuat gitu. Fa'mun muqayyaduha. Fa'mun di situ disebutkan maknanya maudhi'ul qaid, tempat diikat. Ya. Muqayyad bi dhammil mim wa fathil qaf fi tawashidil ya maudhi'ul qaid. Sama maknanya ya. Maudhi'ul qaid semua. Ahwa qawaimuha ataupun qawaimuha. Ya. Kaki-kakinya. Fi khalqiha an banatil fahli tafsil, ini fi khalqiha an banatil fahli tafsil. Ya, di situ syaitnya an banatil fahli tafsil. Ya, di sini ma'mulnya tafsil masdar dari fasal fasil an banatil fahli. An banatil fahli ma'mulnya tafsil, didahulukan dia di atas tafsil. Ya. Fi khalqiha, pada ciptaannya ada tafsil, rincian an banatil fahli, tentang banatil fahli, betina-betina dari anaknya fahal, pejantan. Perlu cek lagi jawab maknanya. Qala Ibnu Hisham fi syarhihi li hadhihi al-qasidah, dari sini disebutkan ada maknanya juga ini. Innahu yasifu naqatahu bihadhihi sifat wa dhalika dalil ala quwwatiha fi sayri wa taqatiha ala saqli al-hamli. Si penyair menyifati menggambarkan dengan syairnya ini naqatah, untanya, dengan sifat-sifat ini. Dan ini menunjukkan kekuatan untanya di dalam melakukan perjalanan, dan kekuatannya ala saqli al-hamli, untuk memikul beban-beban berat. Qala Ibn Hisham fi syarhihi li hadhihi al-qasidah, Ibn Hisham berkata berkait dengan syarah qasidah ini, itu perlu lihat itu. Syarah Ibn Hisham. Cek lagi nanti maknanya. Qala Ibn Hisham fi syarhihi, Ibn Hisham berkata ketika mensyarah qasidah ini, an banatil fahli muta'alliqun bitafsil, dia muta'alliq dengan tafsil. Wa in kana masdar, meskipun tafsil di sini masdar. Boleh gitu. Untuk dia didahulukan dari amilnya. Li'annahu laysa bimunhal li'an wal fi'il. Karena dia masdar di sini laysa bimunhal li'an wal fi'il. Dia tidak bisa posisinya diduduki oleh an dan fi'il. Ya, kata Ibn Hisham, banatul an banatil fa'il muta'alliq dengan tafsil, meskipun dia masdar. Ya, meskipun dia masdar, karena dia tidak bisa posisinya tafsil diduduki oleh an bersama fi'il. Wa man dhanna anna al-masdar la yataqaddam ma'mulahu mutlaqan fa huwa wahim intaha. Siapa yang menyangka bahwa masdar tidak boleh ma'mulnya mendahului masdar secara mutlak, maka ini wahim, dia adalah seorang yang salah duga ataupun keliru, salah sangka. Intaha, selesai. Ya, itu kata Ibn Hisham. Di sini boleh untuk ma'mulnya masdar didahulukan, ya, ketika berupa dzaraf ataupun jar majrur. Tidak secara mutlak larangannya. Wa karrara fi al-mughni al-qaul bi jawazi taqdimi ma'mul al-masdar alladhi la yunhal jaziman bih. Beliau Ibn Hisham mengulang di dalam kitab al-mughni ucapan atau pendapat tentang bolehnya mendahulukan ma'mulnya masdar yang tidak bisa diduduki posisinya oleh an bersama fi'il, jaziman bih, dengan mantap berpendapat dengan jaziman bih, menegaskan bahwa boleh ma'mulnya masdar didahulukan yang dia tidak bisa diduduki oleh fi'il bersama an. Wal masdar alladzi la yunhal huwa masdar yang tidak bisa diduduki posisinya oleh an dan fi'il adalah huwa allazi la yakunu lil fa'il wala linaibihi dzikrun fi tartibi aslan. Masdar yang la yunhal adalah masdar yang la yakunu lil fa'il, tidak ada bagi fa'il, tidak pula bagi naibul fa'il penyebutan, tidak disebutkan di situ fa'il ataupun naibul fa'il, fi tertibi aslan, pada urutan sama sekali. Tidak ada di situ penyebutan fa'il dan naibul fa'il. Li'annahu yalzamu ala ta'wilihi bil fi'li baqaul fi'li bila fa'il. Ya. Karena mengharuskan dengan dia ditakwil dengan fi'il. Ya. Tetapnya fi'il dalam kondisi tanpa fa'il dan tanpa naibul fa'il. Jadi kata beliau, masdar alladzi linhal adalah masdar yang tidak ada bagi fa'il, tidak pula bagi naibul fa'il zikr, penyebutan, tidak disebutkan fi tertib dalam urutan sama sekali. Karena ini mengharuskan kalau disebutkan fa'il ataupun naibul fa'il dengan ditakwil kepada fi'il, ini mengharuskan inna li'annahu yalzam ala ta'wilih, karena diharuskan dengan ta'wil adanya fi'il. Ya. Yalzam ala ta'wilih bil fi'il, diharuskan dengan ta'wilnya dia kepada fi'il, yaitu baqaul fi'il. Tetap ya fi'il dalam kondisi tidak ada fa'il dan tidak ada naibul fa'il. Wa ma dzakara Ibnu Hisyam yuwafiq madzhaba Ibnu Malik, dan apa yang disebutkan oleh Ibnu Hisyam mencocoki mazhabnya Ibnu Malik, min anna taqdir al-masdar bi an wal fi'il innama huwa aghlabi, yaitu bahwasanya penakdiran masdar dengan an dan fi'il innama huwa aghlabi adalah perkara yang sifatnya keumuman, ya, bukan syarat yang mutlak. Kalaupun dia tidak ditakdirkan bersama an dan fi'il, bisa juga dia tetap ya beramal, tapi itu umumnya demikian. Umumnya ketika dia beramal itu dalam kondisi posisinya bisa ditempati oleh an bersama fi'il. Wa qala al-jumhur hadza taqdir yakunu daiman. Tapi jumhur berkata penakdiran an bersama fi'il ataupun ma bersama fi'il itu senantiasa seterusnya ketika dia hendak beramal. Ya, cukup dulu sebelum diakhiri. Silakan barangkali ada yang mau disampaikan. Ya, insyaallah nanti kita cek lagi. Yang sebelumnya jelas ya? Ya belum. Ya, bisa aja gitu. Memungkinkan, contoh aja. Ya tadi yuk ajibu ni darbukal zailan hodan. Ini sudah janji gitu. Tadi Said mukul kamu ya. Misalkan dia temannya ini si Ahmad. Teman kamu dipukul. Sama-sama Said. Bentar-bentar saya pukul. Besok misalkan. Bisa kan katakan yuk ajibu ni darbukal zailan hodan saya. Besok kamu pukul Said. Bisa kan? Benar gak? Iya mungkin. Yuk ajibu ni darbukal zailan. Belum dipukul cuma dia senang. Tak ajib. Akan saya pukul Zaid dengan pukulan saya ini yang mematikan. Ini kita contoh saja. Ya, perlu dicek lagi itu. Yang tadi. Ya, cukup dulu untuk sementara ini. Subhanallah wa bihamdik, syadallah ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.